Dunia tahu sudah, oh cerita diriku, mengapa engkau mau menyintai diriku? Kasihan, kasihan kepadamu. Hidupku penuh noda, tak guna kau kasihan. Aku hanya ingin menolongmu dari lembah yang hitam kelam, agar kau menjadi manusia yang jauh dari segala noda. Marilah. Biarkan ku di sini, kau jangan ganggu lagi. Duniamu dan aku sangat jauh berbeda. Kukasihan kepadamu. Biarkan ku di sini, kau jangan ganggu lagi. Aku hanya ingin menolongmu dari lembah yang hitam kelam, agar kau menjadi manusia yang jauh dari segala noda. Marilah. Dunia tahu sudah, oh cerita diriku, mengapa engkau mau menyintai diriku? Kukasihan kepadamu. Hidupku penuh noda, tak guna kau kasihan. Aku hanya ingin menolongmu dari lembah yang hitam kelam, agar kau menjadi manusia yang jauh dari segala noda. Marilah. Biarkan ku di sini, kau jangan ganggu lagi. Duniamu dan aku sangat jauh berbeda. Kukasihan kepadamu. Biarkan ku di sini, kau jangan ganggu lagi. Aku hanya ingin menolongmu dari lembah yang hitam kelam, agar kau menjadi manusia yang jauh dari segala noda. Marilah. Biarkan ku di sini, kau jangan ganggu lagi. Duniamu dan aku sangat jauh berbeda. Ku kasihan kepadamu. Biarkan ku di sini, kau jangan ganggu lagi.